diriku padamu. Kurang apa, kurang apaku selama ini. Cincin yang ada di jari manismu, kurang apa lagi diriku padamu. Kurang apa ku selama ini. Selama ini.